sadari do umur angam dirupa ku sadari do na pogosa biarta alai taringo cinta mengatung dihilalaho sale

Tetap di paposoro haki inakuna berjuju dake aho holson di joloni ke jabui asa to hasa katna di rahut holong mi. Di dolok nang di torua, si Terima kasih. Terima kasih.

Stoy.